Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah memasuki bab yang ke-9 perihal najasah, benda-benda najis dan bagaimana mensucikannya atau bersuci darinya. Barakallahu fikum. Telah kita jelaskan definisi dari an-najasah, yaitu setiap benda yang menjijikkan, yang kotor, yang mana syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Barakallahu fikum. Di sini telah disebutkan dua pembagian najis. Naam. Najasatun ainiyah au hakikiyah. Barakallahu fikum. Najasatun ainiyah au hakikiyah. Najasat secara zatnya itu sudah najis dan hakikatnya, yang mana dia tidak akan bisa disucikan. Wahiyallati la tudharu bihalin, la tutahharu bihalin, aw la tathuru bihalin. Yang mana dia tidak akan suci dengan bagaimana, dengan cara bagaimanapun, karena zatnya memang sudah najis. Barakallahu fikum. Seperti kotoran hewan yang haram untuk dikonsumsi dagingnya, bagaimanapun cara kita membersihkannya, mencucinya, benda tersebut, maka dia akan tetap najis karena memang sudah zatnya itu najis. Beda halnya kalau seandainya pakaian yang terkena benda najis, ini lain lagi. Li'anna 'ainaha najasah ka rawthul himar waddam wal baul. Dikarenakan zatnya itu sudah najis seperti kotoran himar, kotoran keledai ahli, waddam, darah haid, wal baul, air pipis. Kemudian jenis najis yang kedua, najasatun hukmiyah, yang ini sudah kita garis bawahi. Barakallahu fikum. Naam. Karena di sini disebutkan bahwa orang yang memiliki hadat al-asghar dan hadat al-akbar dikatakan sebagai najis secara hukum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, seorang mukmin bagaimanapun keadaannya, dia itu tidak najis. Telah kita sebutkan dalil dan hadith. Barakallahu fikum. Yang mana suatu ketika Abu Hurairah dalam keadaan junub dan berpapasan dengan Nabi, dan Abu Hurairah menghindar karena dia merasa tidak suci. Barakallahu fikum. Dan gelagat dari Abu Hurairah terlihat dan terbaca oleh Nabi, sehingga Nabi SAW menegur beliau dan mengatakan kepada beliau, innal mu'min la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Nabi SAW mengatakan perkataan demikian dalam keadaan ketika itu Abu Hurairah sedang memiliki hadats al-akbar, yaitu sedang junub. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wal aslul ladhi tuzalu bihin najasatu huwal ma, huwal ma'u. Benda yang paling utama dan pertama kali yang bisa menghilangkan najis adalah air. Al asl, asal. Barakallahu fikum. Benda yang bisa menghilangkan najis itu adalah air. Ini adalah hukum asalnya. Hukum asal yang bisa menghilangkan najis itu adalah air. Barakallahu fikum. Al-ma'u huwal aslu fit tathhir. Sehingga dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, barakallahu fikum, di dalam kitabnya 6 Barakallahu fikum. Durarul bahiyah, dalam matan ad-durarul bahiyah, al-ma'u huwal aslu fit tathhir, fala yakumu maqamahu illa bi'idnin minasyari', kecuali dengan izin dari syariat. Barakallahu fikum. Fahuwal aslu fit tathhir, sehingga air ini adalah hukum asal di dalam mensucikan. Liqaulihi ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, dan dialah yang menurunkan atas kalian dari langit air, yang menurunkan air bagi kalian dari langit, liyutahhirakum bihi, guna untuk mensucikan kalian. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, kita tidak bisa menggantikan posisi air di dalam membersihkan benda-benda najis, kecuali kalau di sana adanya dalil yang membolehkannya. Barakallahu fikum, seperti istijmar, istinja dengan menggunakan batu. Barakallahu fikum, atau yang benda-benda yang barakallahu fikum naam bisa mengangkat najis seperti tisu dan yang lainnya. Nah, karena ini ada izin dari syariat, maka boleh. Namun kalau seandainya tidak ada izin dari syariat dan tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh. Nah, karena hukum asal di dalam mensucikan benda-benda yang terkena najis adalah dengan menggunakan air. Fala yakumu maqamahu illa bi'innin minasyari', sehingga tidak ada yang bisa barakallahu fikum menggantikan posisi air atau yang sederajat dengan air di dalam mensucikan benda-benda yang terkena najis, kecuali dengan izin dari syariat. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, bila mana kasur terkena terkena ompol misalnya, maka tidak bisa hanya sebatas dijemur terus hilang. Harus disiram dengan air, kemudian baru dijemur. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wahiya ala thalathati aqsam, dan najis itu terbagi menjadi tiga. Najis itu ada tiga macam. Dan najis itu ada tiga macam. Yang pertama adalah najasatun mughalladhah, najis yang tingkat kenajisannya itu tinggi. Najasatun mughalladhah, najis yang tingkat kenajisannya itu tinggi. Wahiyya najasatul kalbi, yaitu najisnya anjing. Najisnya anjing. Barakallahu fikum. Wa ma tawallada minhu, dan benda-benda yang terbuat dari anjing tersebut. Baik itu misalnya kalau ada dompet dari kulit anjing, atau barakallahu fikum, benda-benda yang terbuat darinya. Naam, wa ma tawallada minhu. Barakallahu fikum, maka dia najis juga. Kenapa dikatakan di sini bahwa anjing tingkat kenajisannya itu sangat tinggi dan berada pada posisi yang paling tinggi kenajisannya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membasuh ina, piring yang bekas dijilat oleh anjing. Barakallahu fikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk membasuhnya atau mencucinya sebanyak 7 kali. Nah, idza walaghal kalbu fi ina'a haydikum faghsiluhu sab'an ulahunna biturab, atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih muttafaqun alaih. Apabila anjing menjilat pada bejana atau piring salah seorang di antara kalian, maka basuhlah, cucilah sebanyak 7 kali. Dan yang pertama kalinya dengan tanah. Barakallahu fikum. Ulahunna biturab. Kemudian yang kedua, najasatun mukhaffafah, najis yang tingkat kenajisannya itu ringan. Tingkat kenajisannya itu ringan. Wahia najasatu baulil ghulam alladhi lam ya'kul at'am. Barakallahu fikum. Yaitu kenajisan baulul ghulam, air pipis bayi laki-laki yang belum memakan, mengkonsumsi makanan selain dari asinya. Barakallahu fikum, selain dari asi. Di sini baulul ghulam dikatakan air pipis anak bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan selain dari nam asi. Barakallahu fikum, najisnya tingkat paling rendah. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nah mengatakan di dalam sebuah hadis, baulul ghulami yundahu wa baulul jariyati yughsalu. Pakaian yang terkena air pipis bayi laki-laki, nah itu cukup diciprati saja. Adapun pakaian yang terkena air pipis dari bayi perempuan, maka dicuci. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk cukup diciprati saja benda yang terkena air pipis dari bayi laki-laki tersebut. Nah, menunjukkan bahwa air pipis dari bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi ASI dan belum mengkonsumsi benda-benda yang lainnya, barakallahu fikum, atau makanan pokoknya masih ASI, ya mungkin kadang-kadang masih sudah dikasih pisang atau makanan yang lain, tapi masih sedikit yang menjadi pokoknya adalah ASI, barakallahu fikum, maka air pipisnya itu tetap najis. Nah, bukan tidak najis, tetap najis. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk diciprati, menunjukkan bahwa benda ini tetap najis, namun tingkat kenajisannya paling rendah dan paling ringan. Adapun jenis yang ketiga, najasatun mutawassithah, najis yang sedang-sedang, standar, tidak tingkat tinggi dan juga tidak yang paling rendah. Wahiyya baqiyatun najasat, yaitu selain dari, yaitu benda-benda najis selain dari anjing dan baulul ghulam, selain dari anjing dan air pipis al-ghulam. Kal bauli, seperti air pipis nam, selain dari air pipis bayi laki-laki. Wal ghaid, kotoran manusia. Wal maitah, bangkai, bangkai binatang. Barakallahu fikum. Ini tiga pembagian dari najis. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Al-asya'ul lati qamat dalilu ala najasatiha, benda-benda yang mana tentang kenajisannya telah disebutkan oleh dalil, benda-benda yang telah ditegaskan bahwa benda-benda tersebut adalah najis berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hukum asalnya adalah suci dan halal. Suci dan halal. Barakallahu fikum. Kecuali kalau di sana ada dalil yang menerangkan bahwa benda itu najis atau benda itu haram. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, di dalam surat Al-Baqarah. Dialah yang menciptakan untuk kalian, bagi kalian, apa-apa yang ada di bumi ini. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini Allah ciptakan untuk kalian. Allah ciptakan untuk kalian. Lafaz ayat ini menjelaskan bahwa apa yang ada di muka bumi ini adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menunjukkan bahwa apa yang ada di muka bumi ini adalah boleh dan suci. Hukum asalnya boleh dan suci, kecuali kalau di sana ada dalil yang menyebutkan bahwa benda tersebut najis, naam, atau benda tersebut haram. Barakallahu fikum. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa benda-benda najis itu adalah benda-benda najis? Naam, tentunya dengan dalil, yaitu dengan adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhinya, untuk membasuh benda yang terkena olehnya. Barakallahu fikum. Yang pertama, baulul adami wa adhiratuhu wa qai'uhu. Illa baulus sabi alladhi lam ya'kulit ta'am. Air pipis manusia, air kencing manusia, wa adhiratuhu dan kotorannya, wa qai'uhu dan muntahnya. Barakallahu fikum. Adapun baulul adami wa adhiratuhu, maka itu jelas air kencing manusia, kecuali air kencing bayi laki-laki, dan kotorannya, itu jelas dan disepakati bahwa benda tersebut najis. Jelas dan disepakati bahwa benda tersebut najis. Adapun muntah dari manusia, nah, maka tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa benda tersebut adalah najis. Nah, benda tersebut suci. Sehingga apabila pakaian kita terkena muntah sedikit atau banyak, maka pakaian tersebut masih boleh untuk kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Illa baulus sabi alladhi lam ya'kulut ta'am, alladhi lam ya'kulit ta'am. Sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, bahwa segala hal yang ada itu hukum asalnya adalah suci, kecuali kalau di sana ada dalil yang menegaskan bahwa benda tersebut najis. Kecuali air pipis bayi laki-laki yang belum memakan atau mengkonsumsi makanan selain ASI. Fayaktafi birashihi. Maka cukup dengan menciprati benda yang terkena air pipis bayi laki-laki tersebut. Li hadithi Ummi Qaisin binti Mihsan. Berdasarkan hadith Ummu Qais binti Mihsan. Annaha atat bi ibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'ama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrih fa bala ala thawbih fa da'a bima'in fa nadahahu wa lam yaghsilhu. Bahwasanya didatangkan, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang bayi laki-laki yang masih kecil, yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Bayi tersebut dibawa kepada Rasulullah, kemudian didudukkan di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pipis di pakaian Rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil air, fa nadahahu wa lam yaghsilhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menciprati pakaian yang terkena air pipis tadi, walam yaghsilhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencucinya. Nah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa air kencing dari bayi laki-laki itu tetap dihukumi sebagai najis. Hanya saja najisnya itu rendah, tingkat kenajisannya itu rendah, sehingga cukup untuk mensucikannya dicukupi dengan mencipratinya saja, tidak perlu untuk mencucinya. Amma baulul gulam alladhi ya'kulu ta'am. Adapun air pipis anak atau bayi laki-laki yang sudah mengkonsumsi makanan selain ASI, sudah masih minum susu tapi bukan ASI, susu formula, maka ini sudah najis. Naam. Wa kadza baulul jariyah Begitu pula air pipis dari bayi perempuan, fa innahu yughsalu qaubau lil kabir. Maka air pipisnya itu dibasuh, nam tidak cukup dengan mencipratinya saja sebagaimana air pipis dari orang-orang dewasa. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul. Ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul. Amma ad-damu alladhi yabqa fil lahmi wal 'uruq fa innahu tahirun liqoulihi ta'ala aw daman masfuhan. Kemudian di sini yang kedua, di antara benda najis adalah darah yang mengalir dari hewan yang boleh untuk dikonsumsi. Maksudnya darah yang mengalir ketika hewan tersebut disembelih. Nah, darah yang mengalir ketika hewan tersebut disembelih. Ini menurut pendapat jumhur bahwa benda ini najis. Nah, bahwa benda ini najis. Adapun darah-darah yang tersisa di urat-uratnya, di daging-dagingnya, yang tidak mengalir, yang tidak keluar ketika disembelih, maka hukumnya suci. Nah, ini salah satu pendapat bahwa ad-damul masfuh, darah yang mengalir dari hewan yang disembelih, nam itu najis. Nah, mereka berdalilkan dengan ayat liqaulihi ta'ala au damam masfuhan. Kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin an yat'amahu illa an yakuna maitatan au damam masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Nah, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada, saya tidak mendapati dari hal-hal yang diwahyukan kepada saya sesuatu yang diharamkan bagi seseorang untuk mengkonsumsinya kecuali dia itu berupa dam masfuh, darah yang mengalir ketika hewan disembelih, atau kecuali dia itu adalah bangkai atau darah yang mengalir, atau daging babi, fa innahu rijsun. Nah, karena benda tersebut najis. Mereka berdalilkan dengan kalimat fa innahu rijsun. Nah, fa innahu rijsun. Karena sesungguhnya ia adalah najis. Rijsun itu sama dengan najis. Maka dijawab oleh sebagian ulama bahwa kalimat fa innahu rijsun yang dimaksud dengan fa innahu rijsun itu adalah lahmu khinzir, daging babi. Barakallahu fikum. Walaupun penyebutan antara dam masfuh, darah yang mengalir, nam barakallahu fikum, darah yang penyebutan darah mengalir pada ayat itu di antara dua benda najis. Yang pertama apa? Maitatan. Kemudian yang kedua adalah lahmu khinzir. Tengah-tengahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Damu masfuh, darah yang mengalir. Nam barakallahu fikum. Secara i'rab, secara bahasa Arab, nam i'rab, bahwa domir itu kembali kepada isim yang terdekat. Nah, antum yang sudah belajar bahasa Arab, domir fa'innahu, domir apa namanya, hu-nya ini domir muttasil. Nah, fa'innahu dia itu kembali, kembalinya kemana? Lahmu khinzir, kembali paling yang terdekat. Mana yang paling dekat? Antara domir dengan isim-isim sebelumnya, barakallahu fikum, yang terdekat adalah lahmu khinzir. Maka yang dimaksud dengan fa innahu domirha di sini kembali kepada lahmu khinzir, bukan seluruhnya. Karena ini domirnya domir mufrad, bukan domir jamak. Domir mufrad. Mufhum? Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ad-damul masfuh walaupun haram tapi bukan najis. Naam. Benda haram, setiap benda haram tidak mengharuskan dia juga najis. Nah, contoh, emas diharamkan bagi kaum pria, akan tetapi emas itu tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi benda-benda yang diharamkan secara syariat untuk dikonsumsi, akan tetapi tidak najis. Naam. Barakallahu fikum. Maka dari sini naam ad-damul masfuh itu suci. Kenapa demikian? Karena tidak adanya dalil yang menegaskan dan menjelaskan bahwa ad-damul masfuh itu najis. Andai kata itu adalah najis, maka niscaya akan datang penjelasan. Naam, karena ini sesuatu yang lumrah terjadi. Dan syariat Islam memerintahkan untuk mengkonsumsi binatang untuk disembelih dulu. Naam. Dan tentunya di situ ada darah yang mengalir. Karena menyembelih itu adalah dengan mengalirkan darah. Dan ini sesuatu yang lumrah terjadi dan tidak ada disebutkan secara syariat bahwa adanya upaya untuk menjaga dan menjauhi diri dari benda tersebut. Sehingga menunjukkan bahwa ad-damul masfuh itu adalah suci, bukan najis walaupun haram. Naam. Sungguh sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin yang masih mengkonsumsi ad-damul masfuh, padahal telah disebutkan secara sharih di dalam Al-Quran bahwa benda ini najis. Di tukang-tukang jagal daging sapi dijual, sudah dikukus dan sudah seperti hati dan dijual. Naam, barakallahu fikum, dan dikonsumsi dan dijual. Naam, apa namanya? Dede, iya. Barakallahu fikum. Amad damul ladzi yabqa fil lahmi wal uruq fa innahu tahirun. Adapun darah yang tersisa, naam, pada daging, di dalam daging setelah dialirkan dan setelah disembelihkan ada darah yang masih tersisa di urat-uratnya, naam, di daging dan di urat-uratnya, maka itu suci dan halal. Barakallahu fikum. Suci dan halal. Andai kata kita mengkonsumsi ayamnya ternyata masih ada darah di tulangnya, mungkin kurang matang, nah maka itu tidak mengapa dan itu halal insyaallah. Wa huwa audama masfuhan. Wa huwa, apa itu dama masfuhan? Wa huwa alladhi yuhraku wa yunsab wa yunsabu, yaitu darah yang dialirkan. Dama masfuhan itu adalah darah, wa huwa alladhi yuhraku wa yunsabu, darah yang dialirkan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, baulun warauthu, baulu warauthu kulli hayawanin ghairi ma'kulil lahm kalhirri wal fa'ri. Air pipis dan kotoran dari setiap binatang yang tidak dihalalkan untuk dikonsumsi dagingnya, seperti alhir wal fa'ri, seperti air pipis dari kucing dan air pipis barakallahu fikum, tikus, atau binatang-binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi dagingnya. Nah, kotorannya, air pipis dan kotorannya hukumnya adalah najis. Nah, barakallahu fikum. Nah, adapun yang keempat, al-maitah. Sebelumnya, berarti di sini air pipis dari binatang yang dihalalkan untuk dikonsumsi dagingnya, atau kotoran dari binatang yang dihalalkan untuk dikonsumsi dagingnya, maka itu suci. Seperti kotoran kambing, sapi, kerbau, dan binatang-binatang yang dihalalkan untuk dikonsumsi dagingnya, maka itu hukumnya suci, bukan najis. Dalilnya apa? Bahwa benda-benda tersebut suci. Nah, yang pertama adalah hadis yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amaral uraniyin an yalhaqu ibalas sadaqah wa yashrubu min abwaliha wa albaniha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al-uraniyin, nah, untuk yang mana mereka itu sakit. Sakit dan memerintahkan mereka untuk minum dari meminum air pipis onta dan air susunya untuk obat. Nah, andai kata itu adalah najis, maka niscaya Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk minum air pipis onta, walaupun dalam rangka untuk obat, karena kita dilarang untuk berobat dengan benda-benda yang haram. Nah, kemudian juga Nabi SAW di dalam sebuah hadis mengizinkan untuk sholat di kandang ghanam, kandang kambing. Nabi SAW mengizinkan dan membolehkan untuk sholat di dalam kandang kambing. Yang namanya kandang binatang, nam tidak lepas dari air pipisnya dan kotorannya. Andai kata benda-benda itu adalah najis, maka niscaya Nabi SAW tidak mengizinkan untuk sholat di tempat-tempat tersebut. Barakallahu fikum. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa kotoran hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi dagingnya dan juga air pipisnya adalah suci. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, al-maitah, bangkai. Wahiyama mata hatfa anfihi, yaitu setiap binatang yang mati wajar, nah, tidak disembelih, mati sakit, mati ketabrak, nah, tidak disembelih dengan zakah syar'iyah, dengan sesembelihan yang syar'i. Nah, barakallahu fikum. Berarti kalau seandainya hewan yang disembelih untuk kuburan, hewan yang disembelih untuk kuburan hukumnya bangkai, nah, dan najis. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Ahmad An-Najmi. Nah, wahiya mama tahatfa anfi min ghairi zakatin syar'iyyah. Apa itu bangkai? Yaitu setiap binatang yang mati wajar, yang mati karena sakit, mati karena sudah tua, atau mati ketabrak, selain dari disembelih dengan tata cara yang syar'i. Nah, dipotong memang lehernya, tapi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini dihukumi bangkai dan najis. Liqaulihi ta'ala illa an yakuna maitatan. Illa an yakuna maitatan. Barakallahu fikum. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kecuali dia itu berupa bangkai. Naam. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa ayat illa an yakuna maitatan itu sederet dengan ayat dama masfuhan. Antum lihat nomor yang kedua yang di atasnya, itu dalam satu ayat. Nah, kalau dijadikan ayat ini sebagai dalil bahwa bangkai itu najis, nah, kurang tepat seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ayat ini menjelaskan bahwa bangkai itu haram. Ayat ini menjelaskan bahwa bangkai itu haram. Barakallahu fikum. Nah, bukan bangkai itu najis. Lalu mana dalil yang menunjukkan bahwa bangkai itu najis? Nah, yaitu Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Idza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila kulit bangkai itu disamak, kulit bangkai disamak, maka dia sudah berubah menjadi suci. Apabila kulit bangkai disamak, nah, maka dia sudah berubah menjadi suci. Nah, hadis ini ikhwan fillah menjelaskan kepada kita bahwa kulit dari bangkai itu najis hukum asalnya, kecuali setelah disamak, maka dia berubah menjadi suci. Maka oleh karena itu mengharuskan juga daging dari bangkai itu juga najis. Nah, hanya saja kulit dari bangkai tersebut boleh untuk disamak, dan dengan proses samak tadi kulit tersebut berubah menjadi suci, walaupun tetap tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, sudah suci, nah, tapi tetap tidak boleh untuk dikonsumsi. Barakallahu fikum. Ini dalil yang menegaskan bahwa bangkai tersebut najis. Adapun ayat illa an yakuna maitatan, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa bangkai tersebut haram. Nah, wa istadna min dzalika maitatus samak wal jarad. Dikecualikan dari demikian bangkai ikan dan bangkai belalang. Dikecualikan dari itu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah Anas bin Malik menyebutkan, "Nam uhillalana maitatani waddaman." Telah dihalalkan bagi kami dua jenis darah dan dua jenis bangkai. Ammal maitatan fal jarad wal hud, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun dua jenis darah yang dihalalkan adalah barakallahu fikum, hati dan limpa. Nah, barakallahu fikum. Maka apabila benda tersebut dihalalkan, tentunya benda tersebut adalah suci. Nah, sehingga di sini masuk pengecualian. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatan. Pakai fathah. Fa innaha tahiratun. Dan juga setiap bangkai dari binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, fa innaha tahirah. Nah, maka dia itu suci. Nah, walaupun dia bangkai. Apa saja itu binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, punya darah, nah, tapi tidak mengalir darahnya, seperti semut, nah, seperti nyamuk, punya darah, atau hewan-hewan lain, nah, punya darah tapi tidak mengalir, nah, dalilnya apa? Binatang-binatang demikian yang tidak memiliki darah mengalir, bangkainya suci seperti tawon. Barakallahu fikum. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad dan yang lainnya. Hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, "Idza waqa'adz dzubabu fi syarabi ahadikum falyuhmisuhu kullahu tsumma liyutrahahu liyutrihahu." Fa inna fi ahadi janahihi shifaan wa fil akhir da'an. Apabila lalat masuk ke minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencelupkan 6 lalat tersebut seluruh tubuhnya ke dalam minumannya, kemudian dia keluarkan. Karena pada salah satu dari sayapnya itu ada penyakit, dan pada salah satu dari sayapnya itu ada penawarnya, ada obatnya. Nah, dan juga disebutkan di dalam riwayat lain bahwa sayap lalat tersebut apabila dia jatuh, maka dia mendahulukan sayap yang ada racunnya, yang ada penyakitnya. Nah, bagaimana sisi pendalilannya? Dengan hadis ini, bagaimana sisi pendalilan dari hadis ini bahwa binatang seperti lalat dan yang semisal dengannya itu bangkainya tidak najis. Nah, barakallahu fikum. Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wal yalzam min ghamsihi al-maut." Karena kalau seandainya kita celupkan binatang tersebut ke dalam air, apalagi kalau seandainya airnya itu panas, nah, maka akan menjadikan binatang tersebut mati. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau dia sudah mati berarti menjadi bangkai. Andai kata bangkai dari binatang itu najis, maka niscaya Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk mencelupkan seluruh dari tubuh binatang tersebut ke dalam air. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu binatang ini dihukumi suci bangkainya. Nah, adapun binatang-binatang lain yang barakallahu fikum ketika dia hidup, nah, binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, nah, ketika dia hidup dia suci kulitnya, nah, Ketika dia hidup, dia suci. Namun ketika dia sudah mati, maka dia berubah menjadi bangkai dan najis. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, al-madhi, wahuwa ma'un abyadu raqiqun ladzijun, yaitu air yang berwarna bening, raqiqun, kental, ladzijun dan lengket. Yakhruju indal mula'abah au tadhakkuril jima', naam, keluar ketika mula'abah, naam, au tadhakkurul jima', au tadhakkurul jima', ketika menghayal-hayalkan perkara tersebut. La bisyahwatin wala dafkin, keluarnya tanpa syahwat dan tanpa dorongan, beda dengan mani, keluar dengan dorongan. Wala ya'kibuhu fatur, awala ya'kibuhu futur, dan setelah keluarnya air ini tidak disertai dengan rasa capek, beda dengan mani. Warubbama la yahussu bikhurujihi, dan kadang seseorang tidak merasa ketika dia keluar, tidak merasakan ketika dia keluar. Wahuwa najasun, dan benda ini najis, madzi. Naam, keluar ketika mula'abah dan tadhakkurul jima', ketika dia mengingat dan menghayalkannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, tawadda waghsil dhakaraka. Naam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya akan hal ini di dalam hadith Ali bin Abi Talib, beliau menjawab, tawaddo waghsil zakaroka, berwuduklah dan basuhlah nam kemaluanmu. Nam, yakni minal madhi, walam yu'mar fihi bil ghusli takhfifan wa raf'an lil haraj. Cukup bagaimana cara bersuci dari hadat ini, dan ini termasuk hadat. Barakallahu fikum. Ketika dia keluar, cara bersuci dari hadat ini adalah yang pertama dibasuh, naam, kemaluannya, kemudian setelah itu berwudu. Tidak diperintahkan di sini untuk mandi, untuk memudahkan. Waraf andil haras, dan supaya tidak memberatkan. Li'annahu mimma yashuku al-ihtirazu minhu, karena benda ini termasuk diantara benda yang sulit untuk dijauhi, terkhusus bagi para pemuda. Naam. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana cara mensucikan kain atau pakaian yang terkena darinya? Disebutkan di dalam sebuah hadis, barakallahu fikum, cukup dengan mengambil segenggam air dan menuangkan ke kain celana yang terkena benda tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Tidak perlu untuk dipucuk, tidak perlu untuk direndam. Naam, cukup, barakallahu fikum, cukup dengan mengambil segenggam air dan menyiramkan ke pakaian atau celana yang terkena darinya. Naam. Kemudian yang keenam, naam ilahuna, kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.